Nah, musalla ila qawlihi wa la yaktawun ay la yas'aluna ghayrahum an yakwihim kama la yas'aluna ghayrahum an yurqihim istislaman lil qada wa taladdudan bil bala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, hadis yang disebutkan atau sisi pendalilan hadis ini adalah kalimat terakhir ini tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wujuhum qalqamari lailatal badri, yang wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Ternyata ketika dibicarakan oleh para sahabat siapa mereka, dan para sahabat dzaki, cerdas, pasti ada amalan istimewa pada mereka sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka mereka membicarakan amalannya, apa amal soleh mereka. Setelah mereka memperkirakan mungkin karena sohbatun Nabi, menemani Nabi, atau mungkin karena mereka lahir dalam Islam sehingga tidak pernah merasakan zaman-zaman kesyirikan sama sekali, maka Nabi pun menyatakan humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah dan tidak memakai pengobatan dengan kay dan tidak menganggap sial pada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang bertawakal penuh pada Allah sehingga meninggalkan yang makruh-makruh. Yang sedang kita bahas kalimat yaktawun. Disebutkan kemarin la yas'aluna ghayrahum an yakwihim, tidak meminta dikai, tidak meminta diobati dengan pengobatan makruh yang bernama kai, dengan besi panas. Kama la yas'aluna ghayrahum an yurqihim, sebagaimana tidak meminta diruqyah. Istislaman lil qada, karena pasrah dengan apa yang Allah takdirkan. Dan taladdudan bil bala, merasa nikmat dengan beban bencana yang menimpanya. Karena beberapa salihin merasa nikmat dengan musibah karena mereka melihat dari sisi lainnya, dari sisi baiknya, akan menghapuskan dosa, akan menjadikan pahala, sabarnya juga akan menjadikan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair, sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min, keadaannya semuanya baik. Idza asabathu sarra'un syakar, kalau ditimpa sarra'u syakar, bersyukur. Kalau ditimpa dharra, sabar. Wa kana khairan lah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, syukurnya baik buat dia. Ketika ditimpa kejelekan, dia sabar, sabarnya baik buat dia. Maka ketika melihat sisi ini, maka kebaikan-kebaikan yang akan datang kepadanya, maka mereka yataladzad bil bala, taladzudan bil bala. Tetapi Syekh Abdurrahman Al-Usyair yang meringkas syarah Taisir Al-Aziz Al-Hamid mengomentari, qultu, saya katakan zahir hadisnya kalau kay tidak ada talabul kay, atau tidak meminta di kay. Lihat ucapannya. Zahirul hadis anna qawlahu la yaktawun a'ammu, kalimat la yaktawun, tidak memakai kay, itu lebih umum daripada hanya sekedar meminta dikai. Ini am, mencakup meminta dikai, mencakup juga dia dikai, mencakup dua juga dia mengkai. Iya kan? Lafadnya berbeda dengan lafad yarqun, karena ada lafad yang lebih sahih, yaitu yastarqun. La yastarqun, dengan tambahan mazid, alif, sin, dan ta. Yastarqun, yang maknanya meminta talabu ruqyah. Berarti yang makruh adalah meminta di ruqyah. Itu pada ruqyah. Tetapi pada kai tidak demikian. Lafadnya bukan istakwa, tetapi kalimatnya yaktawun. Dan tidak ada lafad lain. Artinya itu yang sahih lafadnya. Berarti a'ammu, lebih umum, bukan hanya sekedar meminta. Pokoknya pengobatan kai fidatihi akruh. Khamilun a'azakumullah disebutkan oleh beliau, ammal kay fa fi nafsihi fajaiz. Sesungguhnya kay pada zatnya boleh pengobatan dengan besi panas. Asyifa thalatha, pengobatan itu ada tiga. Ada pengobatan dengan madu, pengobatan dengan hijamah, bekam, dan pengobatan dengan kay. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pengobatan madu untuk penyakit yang disebabkan apa yang ada dalam perut. Sedangkan pengobatan dengan hijamah adalah pengobatan untuk penyakit-penyakit yang ada dalam darah. Sedangkan kay adalah pengobatan untuk apa-apa yang ada dalam syaraf-syaraf di kulit. Maka disentuh dengan besi panas, tiba-tiba syaraf itu refleks bekerja kembali. Dengan refleks, karena disentuh dengan besi panas itu ada gerakan refleks yang sangat cepat. Maka berfungsi kembali beberapa syaraf-syaraf. Dan biasanya demikian. Wa ana anha anil kay, tetapi aku tidak suka kay, kata Nabi. Berarti fi zatihi atau fi nafsihi jaiz. Kalau fi sahih, sebagaimana dalam hadis sahih dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus seseorang kepada Ubay ibn Ka'ab, mengutus seseorang dokter atau yang biasa mengobati kepada Ubay ibn Ka'ab. Faqata'a lahu 'irqan wa kawahu. Tabib tadi, dokter tadi, memotong satu urat dari apa yang ada pada orang tersebut yang sakit. Wa kawahu, dan kemudian dikai. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan. Kalau yang di fototnya enggak ada, catat. Wa fi sahih al-Bukhari. Dalil kedua tentang bolehnya kai adalah hadis dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kuya min dhatil janbi atau dhatil junubi, bahwa beliau dikai dari sisi sampingnya, pinggang sampingnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyun, sedangkan Nabi masih hidup. Sedangkan Nabi masih hidup. Artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat bisa jadi dalil kalau Nabi melihat dan Nabi membiarkan. Dan itu namanya hadis takriri. Maka Anas memaksudkan hal itu. Kata Anas, kata disebutkan dalam riwayat Tirmizi dari Anas bahwa Nabi SAW bahwasanya beliau dikai dan Nabi masih hidup. Beliau dikai, diobati dengan besi panas, dan Nabi masih hidup. Kadang untuk membangkitkan refleks tadi, kadang untuk mempercepat tertutupnya pembuluh darah. Ketika dipotong, akan memancar darah itu. Tapi ditutup atau disentuh dengan besi panas, merapat kembali. Nah, wafi sahih al-Bukhari, wafi Tirmidhi, wa ghairuhu, an Anas, anna Nabi SAW kawa As'ad ibn Zurara. Dalam riwayat Tirmidzi, malah Rasulullah SAW sendiri yang mengkai. An-nabiyya kawa As'ad ibn Zurarah. Nabi mengkai As'ad ibn Zurarah karena sebab syaukah, tertusuk duri. Maka dikai dengan besi panas. Ini barakallahu fikum riwayat Tirmidzi dalam Al-Jami'. Dan dikatakan oleh Tirmidzi, hadithun hasanun gharib. Dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Ini semua dalil-dalil tentang bolehnya kai. Karena Nabi bahkan mengkai As'ad ibn Zurarah. Dikai oleh Nabi SAW. Riwayat berikutnya dalam sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Secara marfu', qala asy-syifa'u, asy-syifa'u, bukan dengan ain tapi dengan hamzah. Asy-syifa'u fi thalath. Penyembuhan itu dengan tiga perkara. Syurbatu aslin, wa syurtatu muhjimin, wa qiyatu nar, wa ana anha anil kay. Penyembuhan itu dengan tiga. Dengan meminum madu, dengan dibekam, disedot darahnya, kemudian dibuang dari titik-titik tertentu. wa kayyatun nar, dan kay dengan api. Wa ana anha 'anil kay, tetapi aku melarang dari kay. Wa fil lafz, dalam lafaz lain, wa ma uhibbu an uktawa, tetapi aku tidak suka dikay. Baik. Berarti Rasulullah SAW mengkai As'ad ibn Zurarah, menunjukkan bolehnya, tetapi Nabi tidak suka dikai. Ketika dikumpulkan dua jenis hadis ini, hadis pertama atau hadis golongan pertama menunjukkan bolehnya. Yang pertama disebutkan tadi kalimat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi mengirimkan dokter dan dokternya mengkai. Nabi tahu, tetapi membiarkannya. Artinya itu boleh. Yang kedua Anas dikai wan nabiyyu hayyun. Anas bin Malik dikai dan Nabi masih hidup dan lihat, tahu. Juga membiarkannya. Artinya boleh juga. Tetapi ketika Nabi menyatakan bahwa penyembuhan itu dengan tiga macam, dengan meminum madu, dengan bekam, dan dengan kai, tetapi aku tidak suka kai. Dan sudah dibahas Ibnu Qayyim mengomentari bahwa syurbatu aslin kalau penyakitnya berkait dengan masalah pencernaannya, apa yang ada dalam perutnya. Kalau penyakitnya berkait dengan darah, maka dengan hijamah, bekam. Kalau penyakitnya dengan berkait dengan syaraf dan kulit, maka kayyatunar, maka dengan kay. Wa ana anha anil kay, tetapi aku melarang dari kay. Larangan dan pembolehan, kalau ketika dijamak oleh para ulama, maknanya dari satu sisi dia boleh, tapi Nabi tidak suka. Bahkan dalam riwayat, ma uhibbu lafadznya, aku tidak suka kai. Yang juga lafadz dalam Bukhari, dan juga Muslim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad tadammanat ahadithul kai arba'ata anwa'. Kalau dikumpulkan hadis-hadis kai semuanya, maka terkumpul ada empat jenis. Terkumpul ada empat jenis. Jenis hadis tentang kai. Yang pertama, fi'luhu, bahwa Nabi mengkai. Perbuatan Nabi. Jenis kedua, adamu mahabbatihi. Nabi tidak suka. Wa ana anha anil kai. Atau wa ma uhibbu an uktawa. Dan aku tidak suka untuk dikai. Yang ketiga, sana ala man tarakahu, memuji orang yang meninggalkannya. Mana hadisnya? Yang memuji mana? Kalau dikumpulkan, ada hadis yang merupakan perbuatan Nabi, ada hadis yang menyatakan Nabi enggak suka, ada hadis yang Nabi memuji orang yang meninggalkan kai. Hadis yang bersama kita. Itu hadis yang memuji orang yang tidak mengkai. La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis alladhi ma'ana, hadis al-bab, hadis al-bab. Fana ala man tarakahu. Al-rabi, jenis keempat, an-nahyu anhu. Jenis keempat, larangan. Mana larangan? Wa ana anha anil kay. Tapi berarti ada empat jenis hadis. Hadis perbuatan Nabi, hadis Nabi tidak suka, hadis memuji orang yang meninggalkannya, dan hadis yang Nabi melarang. Wala ta'arud bainaha bihamdillah, dan empat jenis hadis tentang kai tidak bertentangan, alhamdulillah. Fa in fa'alahu lahu fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazih. Adapun perbuatan Nabi mengkai As'ad ibn Zurarah, menunjukkan bolehnya. Wa adamu mahabbatihi, ketidaksukaannya, la yadullu ala al-man'. Ketidaksukaannya tidak menunjukkan haram, tidak menunjukkan larangan. Wa amma sana ala tarikihi, adapun pujian beliau pada orang yang meninggalkannya, menunjukkan makruhnya kai. Fa yadullu ala anna tarkahu aula, menunjukkan kalau meninggalkannya lebih baik, lebih afdal. Wa amma nahyu, adapun larangannya, maka larangannya ala sabil ikhtiyar wal karahah. Larangannya bukan larangan dengan ketegasan, tapi larangan dengan bentuk karohah. Dalam usul fiqh disebutkan beberapa kaidah-kaidah. Di antaranya ketika ada an-nahyu, ternyata yanqasim ila qismain. Ternyata terbagi dua. Larangan yang tegas dan larangan yang tidak tegas. Larangan yang tegas haram, tapi larangan yang tidak tegas maknanya adalah sebaiknya jangan. Kalimatnya naha. Enam. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW tentang bawang putih, menyatakan ta'amul khabith, makanan yang busuk. Siapa yang makan buah ini, jangan dekati masjidku ini. Para sahabat mengira haram. Hurrimat, hurrimat. Diharamkan, diharamkan. Maka Nabi mendengar mereka mengatakan haram. La, aku tidak mengharamkannya, kata Nabi. Berarti apa maknanya? Maknanya makruh. Enam. Sebagaimana perintah juga demikian. Ada perintah yang dengan tegas, ada perintah dengan anjuran. Sama-sama fi'ilnya fi'il amr. Qala la ta'arud bainaha, alhamdulillah. Karena larangan tadi ala sabilil ikhtiyar. Larangan tadi hanyalah sabilil ikhtiyar wal karahah. Wa qawluhu wala yatatayyarun. Sekarang yang ketiga, yaitu kalimat wala yatatayyarun. Apa tatayyur? Ay la yatasya'amuna bit-tuyuri wa nahwiha. Maknanya jangan menganggap ada kesialan dengan burung-burung dan sejenisnya. Dan maknanya sudah meluas. Maknanya sudah meluas. Tidak hanya dengan burung, dengan apa saja tidak boleh menganggap sial. Tidak boleh kalau angka 13 berarti sial. Berarti menganggap sial dengan angka. Jangan bulan Safar itu tempat sial atau bulan sial. Itu berarti ya tatayyar bisyahr, bisyahri Safar. Mereka masih sampai sekarang masih ada keyakinan-keyakinan itu. Keyakinan jahiliyah. Padahal Nabi sudah menafikannya. La gaul wa la Safar. Enggak ada gaul, enggak ada Safar. Artinya enggak ada keyakinan-keyakinan bahwa Safar adalah tempatnya bencana dan sebagainya. Tapi ternyata astagfirullah, hari ini masih ada sebagian kecil kaum muslimin yang mengadakan sholat seperti hari raya di bulan Safar. Mereka ke lapangan semua, sholat semua. Ditanya sama teman yang melihat, ini sholat apa kalian? Ada hari raya apa? Oh bukan hari raya, kami sholat tolak bala. Karena ini bulan Safar, bulan bencana, kata mereka. Khamilina'azakumullah, hadha tatayyur. Ini namanya tatayyur. Berarti kalimat tatayyur walaupun asal katanya dari tayyur, tetapi maknanya bukan burung saja, apalagi keburungan. Sebagaimana dalam terjemahan Hisnul Muslim dalam cetakan tertentu disebutkan di sana doa keburungan. Allahumma la ta'ira illa ta'iruk wa la ilaha ghairuk. La ta'ira illa ta'iruk diterjemahkan tidak ada burung kecuali burung. La ilaha ghairuk dan tidak ada ilah kecuali dia. Astagfirullah. Jauh sekali. Dia mengerti bahasa Arab, tapi tidak mengerti akidah. Penerjemahnya berarti, ngerti bahasa Arab sedikit, tayr meram burung, tetapi tidak mengerti kalau ini masalahnya berkaitan dengan akidah, dengan tayr, bahwa tidak ada kesialan kecuali apa yang Allah takdirkan. La tayra illa tayru. Itu maknanya. Maka ikhwan bin Azak melatih-hati. Jangan gegabah dan jangan ta'ajul dalam tasaddur. Jangan terburu-buru ya tasaddar. Jangan terburu-buru menulis, jangan terburu-buru menerjemahkan, jangan terburu-buru ingin memberikan karya-karya. Thalabul ilm, belajar. Belajar, belajar. Nanti, nanti. InsyaAllah suatu saat ketika terpaksa kamu harus berbicara, berbicaralah. Ketika terpaksa kamu harus menulis, tulislah. Ketika terpaksa kamu harus berdakwah, berdakwahlah. Kalau masih ada kesempatan untuk belajar, belajar. Alhamdulillah, fardu kifayah. Dan sudah ada qa'imun, sudah ada para duat yang menegakkan hal tersebut. Maka kalian belajar. Jangan sampai terjadi apa yang sudah terjadi tadi. Menterjemahkan terjemahan yang ngawur. Padahal makna ta'ir, innama ta'irukum ma'akum, maknanya kesialan itu adalah tergantung sebab perbuatan kalian. Innama ta'irukum indallah. Dalam Al-Quran ada dua. Ada lafad yang menunjukkan ta'irukum ma'akum, ada lafad yang menyatakan ta'irukum indallah. Kelihatannya bertentangan, katanya kita yang menentukan kesialan, tapi di sini Allah yang menentukan kesialan. Berbeda maknanya, berbeda tafsirnya. Ketika berbicara ta'irukum indallah, artinya kesialan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak karena angkanya 13, bukan karena bulannya Safar, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena kupu-kupu datang, bukan karena burung gagak menjerit di atap rumah, berarti terjadi kesialan, enggak sama sekali. Semua dengan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ta'irukum ma'akum, maknanya ketika Allah timpakan musibah pada kalian, itu karena sebab kalian sendiri. Berarti maknanya seperti ayat Dhahra al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydikum. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Artinya sebabnya kalian, Allah menakdirkan kejelekan tadi. Allah menakdirkan musibah-musibah. Maka jangan bertanya-tanya siapa sebabnya, apa sebabnya. Ini barakallahu fikum adalah ketika mereka musyrikin, bahkan sebelum musyrikin Bani Israel kepada Musa, setiap ada bencana nyalakan Musa. Ya Musa, ini adalah sebab kamu. Jadi yang ditatayur Musa, kesialan ini dari kamu. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala. Pertama bantahan bahwasannya ta'irukum indallah, dan kemudian bantahan pula bahwa musibah yang menimpa kalian adalah karena sebab kalian sendiri. Maka Allah takdirkan dengan takdir-takdir yang jelek. Kembali pada kitab. Kalau ayat tatayyarun, ya nilai tasya'amuna bittuyur. Asal-muasalnya menganggap sial itu kenapa disebut dalam bahasa Arab dengan tayir, yang bermakna burung kadang-kadang. Karena memang dulu, zaman jahiliyah, mereka menganggap sial itu dengan melihat burung. Ketika mereka keluar, melihat ada burung-burung yang sedang turun, maka mereka halau. Kalau terbangnya ke belakang, berarti saya harus pulang. Enggak jadi berangkat. Ya. Kalau terbangnya ke kanan, baik. Ya. Terbangnya ke depan, didukung kamu berangkat. Ya. Terbangnya ke kiri, itu juga alamat ada masalah di jalan. Ya. Ini barakallahu fikum asal-muasalnya tatayur mereka ya, dengan burung. Tetapi kemudian sekian banyak perkembangan-perkembangan jahiliyah sampai jahiliyah modern. Ada semua. Ya. Ada yang dengan melihat aura dengan komputer, ya sama saja. Isyarat, kalau auranya merah berarti begini, kalau akan terjadi kesialan, sama saja. Demikian pula yang menyatakan kalau ada gagak berarti ada kesialan. Demikian pula yang ngitung, berangkat, jangan, dengan tokek. Tokek, berangkat, tokek, jangan, tokek, berangkat, tokek, oh, jangan berarti, berhenti. Ketika jangan, berhenti, wah berarti ini akan ada sial, saya gak mau berangkat. Ayo berangkat, saya gak jadi berangkat. Kenapa dia gak jadi berangkat? Tatayur sebabnya. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tatayur itu ma amdaka aw raddak. Tatayur adalah ma amdaka aw raddak. Kalau menyebabkan kamu berangkat atau tidak berangkat karena itu baru tatayur. Adapun kekhawatiran dalam hati belum disebut tatayur. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan baru kita bicara atau baru ada kekhawatiran katakan itu setoyur. Tidak. Kata Ibn Mas'ud, ma ambaka aw raddat. Kalau sudah membuat kamu jadi berangkat atau tidak jadi berangkat, karena itu, maka itu tatoyur. Contoh, ketika kamu berangkat, terpikir benakmu, ini sudah harinya, hari sial, tanggalnya 13 lagi, bulannya bulan Safar. Aduh, berangkat jangan ya. Ini dalam hati. Itu belum jadi hukum. Kalau dia sampai enggak jadi berangkat, baru kena dosa atau kena hukum tadi. Kena hukum barakallahu fikum. Tetapi kalau dia lawan, aku tetap berangkat. Sebagaimana yang terjadi salah seorang pemuda Ahlus Sunnah di Madinah, diceritakan oleh Syekh, berangkat untuk belajar ke Madinah ke para ulama dari kampungnya Badui. Semua orang kamu menyatakan jangan berangkat, nah ini hari sial, ini tanggal sial. Dia menyatakan tidak, aku berangkat. Begitu berangkat dengan kudanya, di tengah perjalanan terperosok masuk ke dalam pasir dan patah kaki kudanya. Dia kembali. Maka mereka semua menyatakan, kami sudah bilang, jangan berangkat, ini hari sial. Kata anak muda tadi, wallahi aku berangkat Kemis depan, waktu sial lagi, dengan sengaja, karena saya yakin ini bukan karena masalah harinya, dia hari yang sama, pada minggu berikutnya dia berangkat lagi, dengan tanggal yang sama, ternyata kejadian lagi, mereka seorang-orang kampung semakin gembira. Anak muda mengatakan dalam hatinya walaupun ada sesuatu, tapi dilawan sama dia. Tidak, ini bukan karena masalah hari. Demi Allah, aku berangkat bulan depan tanggal yang sama, di hari yang sama. Berangkat, selamat, tidak ada masalah. Kadang-kadang kebetulan terjadi. Sehingga sebagian orang semakin yakin dengan khurafat. Sebagian yakin dengan tatayur. Tetapi keimanan seseorang hendaklah menolak. Tidak. Demi Allah. Tatayur tidak ada. Semua adalah dari Allah SWT. Allah yang menakdirkan. Allah yang menentukan. Qala. Akhirnya berkembang dengan berbagai macam bentuk-bentuk tatayur. Dengan tanggal, dengan burung, dengan segala macam. وَمَا يَتَعَلَّقْ بِهَا فِي بَابِهَا. Dan apa yang berkait dengannya. قَوْلُهُ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. ذَكَرَ الْأَصْلَ الْجَامِعِ. Disebutkan oleh Rasulullah SAW prinsip dasar yang mencakup ketiga-tiganya. Kenapa tidak yastarqun? Karena tawakal. Kenapa tidak yaktawun? Karena tawakal. Kenapa tidak tatayur? Karena tawakal. Berarti tawakul adalah yajma' hadhihi salasah. Mengumpulkan semua tadi. Al-jami' alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'al. Yang mengumpulkan apa-apa yang bercabang tadi. Dari perbuatan-perbuatan dan khusal-khusal yang sudah disebutkan. Kenapa dia tidak minta diruqyah? Karena penuh tawakal pada Allah Ta'ala. Kenapa dia tidak mau memakai kai? Karena makruh, karena dia bertawakal pada Allah Ta'ala. Wa huwa tawakkul 'ala Allah. Ini al-jami', al-asl al-jami', yang mengumpulkan semuanya. Wa sidqul iltija' ilai, dan tawakal adalah kejujuran penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak muda tadi, dia menyandarkan pada Allah 100%. Dengan yakin bahwa ini karena Allah dan Allah takdirkan. Kalau tidak Allah takdirkan, enggak akan terjadi. Walaupun di hari tersebut, walaupun di bulan tersebut yang dianggap sial. Sidqul iltija' ilai wal i'timadu bil qalbi alai, dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Alladhi nihayatuhu tahqiqut tauhid. Alladhi huwa nihayatu tahqiqut tauhid. Yang ini merupakan puncak tertingginya perwujudan tauhid. Puncak tertinggi praktek tauhid ya seperti ini, tawakal yang penuh ya. Alladzi yusbiru kulla maqamin syarif, yang akan membuahkan kedudukan-kedudukan yang mulia. Akan membuahkan kedudukan-kedudukan mulia seperti kecintaan, rasa harap kepada Allah, rasa takut pada Allah Ta'ala, keriduan kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya, wa ridha bi qada'ih, dan ridha dengan keputusan-keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Intaha lahuna. نكتفي بهذا بارك الله فيكم نواصل إن شاء الله في درس القادم مع الحفظ تحفظون الحديث نسأل التوفيق والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته